di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi. Kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Di alam nyata, apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu apa. Matamu, apalah gunanya? Engkau begitu, aku begini, sama saja. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Kita selalu berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu. Apa apalah gunanya? Engkau begitu, aku begini, biarkanlah.